إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جميعا kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala, kalau bisa yang matan berupa penjelasan dari al-muallif, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dihafalkan juga ya, mulai dari at-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi min al-'aini dan seterusnya ya, dihafalkan, nanti distorkan pertemuan berikutnya. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih asy-syekh صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه يعلق على الأولاد digantungkan kepada anak-anak أي بأعناق الصبيان yaitu digantungkan di leher-leher الصبيان الصبيان bentuk jamak dari صبي الصبي adalah anak kecil. Sehingga makna yu'allaqu 'alal aulad yaitu dikalungkan di leher-leher anak-anak kecil. Ini ta'rif atau definisi dari apa? Dari tamaim atau tamimah, yaitu syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal 'ain. Minal 'ain ay lidaf'il isabati bil 'ain. Jadi ahlul jahiliyah, masyarakat jahiliyah dari bangsa Arab, mengalungkan tamimah di leher-leher anak kecil, itu dengan tujuan untuk menolak ain. Lidaf'il isabati bil'ain. Untuk menolak atau menangkal penyakit yang disebabkan karena ain. Karena pandangan mata. Ya. Barakallahu fikum. Adapun setelah datangnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan supaya jangan sampai seseorang itu menimpakan ain baik kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri bahkan atau kepada barang-barang miliknya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhihi wa min nafsihi wa min malihi ma yu'jibuhu falyubarrikhu fa innal 'ayna haqqun." Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Al-Hakim dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan dalam lafaz yang lain dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan lafaz falyad'u lahu bil barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian melihat pada saudaranya, pada orang lain, saudaranya itu umum sifatnya, baik saudaranya senasab atau saudaranya seiman, saudara seislam, ini lebih umum sifatnya, mencakup saudaranya, baik dari kalangan keluarganya, termasuk pula istrinya, keluarganya, anak-anaknya, bapak, ibunya, semuanya, ya, tercakup. Semua orang. Jika salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, melihat sesuatu pada saudaranya atau pada dirinya sendiri, mungkin bisa jadi ketika seorang bercermin, Di hadapan cermin dia melihat dirinya, Masya Allah, diberikan kesehatan, diberikan jasad dan fisik yang bagus. Begitu pula, wa malihi, atau dia melihat pada hartanya, pada rumahnya, kendaraannya yang bagus, atau barang-barang yang dia miliki, ma yu'jibuhu, yang membuat dia terkagum, fal yubarrikhu, maka doakanlah barokah. Jangan dibiarkan pandangan mata itu melihat dengan kagum, tapi tanpa ada ucapan doa. Itu dikhawatirkan bisa menimpakan ain kepada yang dilihat, baik kepada orang atau kepada benda mati yang dilihat oleh matanya, termasuk oleh dirinya sendiri. Ya, ketika dia melihat dirinya sendiri, kemudian dia terkagum, maka bisa dia menimpakan ain terhadap dirinya sendiri. Maka bimbingan Islam, bimbingan Rasul adalah mendoakan barokah. Misalnya kepada orang, barakallahu fik, ya. Atau ketika orangnya tidak mendengar, barakallahu lahu, atau barakallahu fihi, atau kepada benda mati, ya. Allahumma barik fih. Atau yang semisalnya, al-muhim, doa yang mengandung barokah. Meminta barokah dari Allah kepada orang tersebut, atau kepada benda tersebut. Sehingga dengan ini, tidak akan menimpakan ain kepada sesuatu yang dilihat oleh matanya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tidak butuh yang namanya tamimah. Tidak butuh yang namanya tamaim. Ya, menolak ain adalah dengan doa. Begitu pula doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Memintakan perlindungan kepada Allah, ya, untuk cucu-cucu beliau. A'udzubika bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku memintakan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari gangguan syaitan, dari hamah, dari binatang yang berbisa, dan dari ain, ya, dari pandangan mata yang bisa menimpakan bahaya. Sehingga tidak butuh kepada tamaim. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala al-azaim. Langsung loncat ke penjelasan tentang ar-ruqa. Warruqa, kata muallif rahimahullah, hiyallati tusammal azaimu. Arruqa, itulah yang disebut sebagai al-azaim. Al-azaim, jam'u azimah. Bentuk jamak dari azimah. Qila, apa itu azimah? Dikatakan bahwasanya makna azimah adalah hiya ayatun minal qur'ani tuqra'u 'ala dzawil ahad. Dikatakan makna dari azimah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada dzawil ahad. Itu orang-orang yang memiliki penyakit cacat. Memiliki penyakit cacat atau gangguan fisik, atau mungkin diistilahkan disabilitas. Seperti itu, ya. Itu seorang atau orang-orang yang memiliki penyakit cacat. Au tuqra'u fi ma'in wa yusqahu al-maridu. Atau makna azimah dikatakan juga adalah ayat-ayat dari Al-Qur'an yang dibacakan di air, kemudian setelah air itu dibacakan padanya ayat-ayat Al-Qur'an, diminumkan kepada orang yang sakit. Ini makna azimah juga. Au tuktabu fi sahnin wa nahwihi. Atau ini makna yang berikutnya, makna yang ketiga dari azimah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis fi sahnin, di piring atau cawan. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wa tumha al-kitabatu bima'in wa nahwihi. kemudian tulisan dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditulis di atas piring tadi, atau yang semisalnya, kemudian dihapus tulisan tersebut dengan air, atau yang semisalnya, وَيُسْقَاهُ الْمَرِيُّ, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit. Ini makna azimah. قَالَ الشَّارِحْ حَفِذَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَخَصَّ مِنْهُ أي أخرج من عمومه فقد رخص atau وخص منه. Makna, beliau menjelaskan makna dari ucapan muallif وخص منه أي وخص من عموم الحديث السابق. Yaitu mengeluarkan dari keumuman larangan yang disebutkan di dalam hadis. Ad-dalil wa huwa qawluhu, kata syarih, wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min aynin aw humatin. Yang dimaksud dengan dalil, wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirki, dalil yang dimaksud adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi, la ruqyata illa min aynin au humatin, tidak ada ruqyah kecuali yang disebabkan karena ain, ya, tidak ada ruqyah kecuali untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan karena ain atau karena humah. Kama sabaqa fi bab man haqqaqa tauhid, itu sudah sempat disebutkan di bab yang sebelumnya, itu bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Hadisnya siapa itu? La ruqyata illa min aynin aw huma. Hadis yang diriwayatkan dari siapa? Buraidah ibnul Husayb. Ya. Barakallahu fikum. Adapun ya, berdasarkan apa yang sempat kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hadis yang sahih dari Rasulullah bahwasanya ruqyah itu diizinkan pada semua jenis penyakit, tidak hanya terbatas pada ain atau humah. Ain maknanya jelas, kalau humah maknanya apa? Sumul aqrab wa syabahuha, bisa dari kalajengking atau yang semisalnya. Al-muhim adalah racun dari binatang yang berbisa. Siapa yang bisa menyebutkan hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwasanya ruqyah itu diizinkan pada semua jenis penyakit, tidak hanya terbatas pada penyakit ain atau dari sengatan binatang berbisa? Siapa yang sempat mencatat? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan dulu. Siapa? Abu Nufail. Fadol. Nah, barakallahu fik. La ba'sa. Gimana lafadznya? Ma lam yakun syirkan. Artinya bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Itu hadis yang sahih. Tidak mengapa untuk ruqyah, ya, diperbolehkan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Lafadz ini umum sifatnya. Jadi tidak hanya diizinkan pada penyakit ain atau humah, tapi mencakup umum semua penyakit. Wallahu ta'ala a'lam. Qala syarih hafizahullah, ma khala minas syirki, yang terbebas dari kesyirikan. Ay al-isti'anatu bighairillah. Mana syirik yang dimaksud adalah al-isti'anatu bighairillah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Maka jika ruqyah, di dalam lafadz ruqyah yang dibaca, itu mengandung unsur isti'anah bi ghairillah, meminta pertolongan kepada selain Allah, baik kepada malaikat atau para nabi dan rasul atau orang-orang soleh atau jin atau yang semisalnya. Meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah saja, maka yang demikian dihukumi sebagai kesyirikan. Maka jika lafadz ruqyah mengandung hal-hal seperti ini, maka yang seperti itu dilarang. Ya. Barakallahu fikum. Bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wal ma'thuru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diperbolehkan itu adalah yang dikhususkan di dalam dalil, selama tidak mengandung kesyirikan, ruqyah tersebut bisa berupa apa? Berupa ruqyah yang mengandung at-tawassul, ya, at-tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Yang seperti ini boleh. Ruqyah yang mengandung tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Boleh. Ya. Ruqyah yang mengandung tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Misalnya tadi, a'udzu billahi bikalimatillahi tammah. Itu lafadz ruqyah yang mengandung tawassul. Ya, tawassul dengan sifat Allah, yaitu sifat al-kalam. A'udzu billahi bikalimatillahi tammah. Boleh. Ya. Atau yang mengandung tawassul kepada nama-nama Allah. Misalnya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya. Atau doa untuk menyembuhkan atau meminta kesembuhan penyakit. Adhibil ba'sa rabban nasi. Menyebutkan nama Allah, Rabb. Adhibil ba'sa rabban nasi. Anta syafi. Menyebutkan nama Allah, asyafi. Zat yang maha penyembuh. Yang seperti ini boleh. Ya. Nah. Wa ayatihi. Ruqyah yang berupa ayat-ayat Allah. Al-Fatihah. Dan juga semua ayat-ayat di dalam Al-Quran merupakan ayat-ayat ruqyah. Tapi memang di sana ada beberapa surat yang dikhususkan untuk dibaca sebagai ayat-ayat ruqyah. Misalnya Al-Fatihah, atau Al-Baqarah, atau ayat kursi, Al-Mu'awwidat, Al-Mu'awwidat. Ya. Tapi secara umum, Al-Quran adalah syifa, adalah penyembuh bagi segala macam penyakit. Sehingga ayat-ayat Al-Quran semuanya bisa dipakai untuk ruqyah. Wal ma'thuru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula yang dibolehkan adalah ruqyah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sebutkan sebagian contohnya. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, wa hasilu ma dzakarahu al-musannif rahimahullahu fi hukmi hadhihi al-asya'i al-madhkurati ma yali. Dan kesimpulan dari apa yang disebutkan musannif rahimahullah dari hukum perkara-perkara yang disebutkan ini adalah sebagai berikut. Di sini asy-syarih membantu kita untuk memahami penjelasan yang disampaikan oleh muallif. Di sini asy-syarih menyebutkan kepada kita khulasah, ringkasan kesimpulan dari penjelasan muallif. Yang pertama, annar ruqyata tanqasimu ila qismaini. Bahwasanya ruqyah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, qismun masyru'un. Jenis yang pertama adalah jenis yang disyariatkan, yaitu yang diizinkan dalam syariat. Yang kedua, wa qismun mamnu'un. Jenis yang dilarang. Fal masyru'u ma khala minasy syirki. Ruqyah yang disyariatkan adalah semua bentuk ruqyah yang tidak ada unsur kesyirikan. Umum sifatnya, boleh semua ruqyah sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, baik yang diambil dari Al-Qur'an atau yang diambil dari hadis Nabi yang sahih ataupun ruqyah yang mubahah yang tidak berasal dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi tapi disusun sendiri oleh orang yang membacanya, boleh, yang penting tidak mengandung kesyirikan. Di sini juga menunjukkan dari penjelasan syarih di sini, ruqyah itu dibolehkan pada semua jenis penyakit, tidak hanya terbatas pada penyakit ain atau humah saja. Tapi semua jenis penyakit diizinkan untuk diruqyah. Wal mamnu'u ma kana fihi syirkun. Adapun yang dilarang adalah yang mengandung kesyirikan. Atsani. Kesimpulan yang kedua, annat tamaima tanqasimu ila qismaini. Bahwasanya tamaim, bentuk jamak dari tamimah, juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, qismun mamnu'un bil ijma'. Jenis yang pertama adalah jenis yang dilarang secara ijma', tidak ada perselisihan padanya, yaitu wahwa makana yashtamilu ala syirk. Wahwa makana yashtamilu ala syirkin, yaitu segala bentuk tamimah yang mengandung kesyirikan. Maka yang seperti ini tidak ada perselisihan ijma', bahwasanya yang seperti ini haram, dilarang. Adapun jenis yang kedua, wa qismun mukhtalafun fihi wa huwa makana minal Qur'an. Jenis yang kedua itu tamimah yang diperselisihkan tentangnya, yaitu boleh ataukah tidaknya, diperselisihkan. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh, yaitu tamimah yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Qila innahu jaiz. Dikatakan bahwasanya yang seperti ini hukumnya boleh. Wa qila innahu mamnu', dan dikatakan, atau pendapat yang berikutnya, yang demikian juga dilarang, mamnu'. Wa sahih, ini pendapat dari Syekh Al-Fauzan Asy-Syarih hafizahullah, beliau merajihkan pendapat yang kedua, annahu mamnu'un, tamimah walaupun berasal atau berisi ayat-ayat Al-Qur'an juga dilarang, diharamkan. Kenapa? Beliau menyebutkan dua alasan. Yang pertama, saddan lidzari'ah. Ini alasan yang pertama. Kenapa dilarang? Padahal yang ditulis Al-Qur'an. Jawabannya atau alasan yang pertama adalah saddan lidzari'ah, untuk menutup celah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Ya, jadi maksudnya saddan lidzari'ah ini, katakanlah seseorang berpendapat itu mubah atau boleh, maka sebaiknya ditinggalkan karena yang seperti itu bisa menyeret kepada perkara yang haram. Ya, menyeret perkara yang haram, baik dirinya atau orang lain. Ketika seorang bermudah-mudahan di dalam membuat tamaim, ya, yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, bisa jadi nanti akan mengantarkan kepada tamimah yang dilarang, tamimah yang diharamkan. Maka karena saddan lidzari'ah, untuk menutup celah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka yang seperti ini dilarang. Alasan yang kedua, wasiyanatan lil Qur'an. Ini juga alasan yang kuat. Kenapa tamimah walaupun bertuliskan ayat Al-Qur'an juga dilarang? Alasan yang kedua ini juga alasan yang kuat, yaitu siyanatan lil Qur'an, untuk menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, penjelasan dari siapa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Bagaimana kalau tamimah yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an, bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, dikalungkan ke anak kecil? Namanya anak kecil belum bisa menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Dikalungkan di lehernya, terkena benda najis atau terkena air liurnya. atau yang semisalnya, atau ketika masuk kamar mandi, masuk toilet tidak dilepas. Maka yang seperti ini adalah tidak diragukan lagi, itu merupakan bentuk ihanah, penghinaan terhadap Al-Quran. Sehingga alasan yang kedua, mengapa tamimah yang bertuliskan ayat Al-Quran dilarang, siyanatan lil Quran, untuk menjaga kehormatan Al-Quran. Kesimpulan yang ketiga, al-thalith, at-tiwalatu mamnu'atun min ghairi khilafin li'annaha naw'un minas sihir. Tiwalah itu dilarang tanpa ada perselisihan. Ijma' disepakati oleh para ulama bahwasanya tiwalah itu haram, dilarang. Li'annaha naw'un minas sihir. Karena tiwalah itu merupakan satu bentuk dari sihir. Salah satu jenis sihir, ya. Karena tujuannya untuk apa? Untuk membuat orang lain suka kepada si pemakainya, ya. Atau yang sering disilakan di masyarakat kita itu apa? Pelet atau yang semisalnya, gitu ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa 'an Abdullah bin Ukaimin marfu'an. Dari Abdullah bin Ukaim marfu', secara marfu'. Apa makna marfu'? Ma udhifa lin-nabil marfu'. Sebagaimana yang disebutkan dalam Manzumah Al-Baiquniyah yang insyaallah akan kita pelajari. Ya, marfu, apa definisinya? Ma udhifa lin-nabi. Ma udhifa lin-nabil marfu'u, yaitu riwayat yang disandarkan kepada nabi. Jadi ini riwayatnya dihukumi marfu' karena disandarkan kepada nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Rawahu Ahmadu wa Tirmidhiyu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidhi rahimahumullah. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qala syarih hafizahullahu ta'ala Abdullah ibn Ukaim. Abdullah bin Ukaim wa yukanna Aba Ma'badin al-Juhani al-Kufi. Beliau dipanggil dengan kunyah Abu Ma'bad Al-Juhani, Al-Kufi. Beliau dinisbatkan kepada Kufah. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati zaman Nabi. Beliau mendapati zaman Nabi. Wala yu'rafu annahu sami'a minhu. Akan tapi tidak diketahui bahwasanya beliau pernah mendengar dari Nabi secara langsung. Tapi hadis ini, sebagaimana yang disebutkan tadi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Marfu'an ay ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini marfu' disandarkan kepada Nabi. Man ta'allaqa syai'an ay iltafata qalbuhu anillahi ila syai'in. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maksudnya adalah barang siapa yang hatinya, kalbunya berpaling dari Allah kepada selain Allah. Ya. Barang siapa yang kalbunya berpaling dari Allah kepada sesuatu selain Allah, ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Dia meyakini bahwasanya sesuatu selain Allah itu memberikan manfaat bagi dirinya. Aw yadfa'u anhu, atau menolak kejelekan darinya. Ini makna sabda Nabi. apa balasan orang yang bergantung atau menggantungkan hatinya kepada selain Allah, meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau menolak madarat? Wukila ilaihi. Ini balasannya. Ai wakalahu Allah ila dzalika syai. Allah akan menyerahkan dia kepada sesuatu tersebut. Alladzi ta'allaqahu min dunihi wa khadalahu, yang mana dia bergantung kepada sesuatu itu selain Allah, wa khadalahu, dan Allah akan membiarkan dia, menelantarkan dia, tidak akan menolongnya, tidak akan membantunya, tidak akan melindunginya, tidak akan menjaganya, bahkan Allah akan memasrahkan dia, membiarkan dia bergantung kepada sesuatu yang lemah tadi. Maka ini adalah balasan bagi orang yang hatinya, kalbunya bergantung kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menolong urusannya, tidak akan membantu dia dalam urusannya. Wal'iyadzu billah. Qala syarih hafidhahullah, al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith. Makna global dari hadis ini, hadza hadithun wajizul lafzi 'azimul faidati. Hadis ini adalah hadis yang lafadznya ringkas, 'azimul faidah, yang faidahnya besar. Jadi lafadznya ringkas, singkat, tapi faidahnya luas. Yukhbiru fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberitakan di dalam hadis tersebut, anna manil tafata biqalbihi au fi'lihi au bihima jami'an ila syai'in yarju minhun naf'a au daf'ad durri wakalahu Allahu ila dhalika syai'il ladhi ta'allaqahu. Nabi SAW memberitakan di dalam hadis yang singkat lafadznya, tapi besar maknanya, besar faidahnya ini adalah bahwasanya barang siapa yang hatinya, kalbunya berpaling, dia berpaling dengan kalbunya atau dengan perbuatannya atau dengan kedua-duanya sekaligus, berpaling kepada sesuatu, yaitu sesuatu selain Allah, ila syai'in min dunillah, kepada sesuatu selain Allah, yarju minhun naf'a, dia mengharap dari sesuatu selain Allah itu naf'a, kemanfaatan, kebaikan, keselamatan, kesehatan, ya, rizki, ya, dan semisalnya dari berbagai macam bentuk manfaat dan kebaikan. Au daf'ad-dur, atau dia mengharap dari sesuatu selain Allah itu untuk melindungi dia dari kejelekan, menjaga dia dari tertimpa musibah, malapetaka yang dia khawatirkan. Maka apa balasan dari Allah? Wa kalahu Allah ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu. Allah akan mencampakkan dia, akan membiarkan dia kepada, akan menyerahkan dia kepada sesuatu tersebut yang dia bergantung kepadanya. Faman ta'allaqa billahi kafahu wa yassara lahu kulla 'asirin. Ini kebalikannya. Ya, jadi kalau orang bergantung kepada selain Allah, maka balasannya Allah akan menyerahkan kepada sesuatu yang lemah tadi. Tapi barang siapa, man ta'allaqa billah, barang siapa yang bergantung kepada Allah saja, kafahu, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah akan melindunginya, menjaganya. Wa yassara lahu kulla 'asir, dan Allah akan memudahkan segala bentuk kesulitan yang dia alami, yang dia rasakan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa yang bertawakal, bergantung hatinya, bersandar hanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi dia. Allah pasti akan mencukupi dia. Ya. Barakallahu fikum. Al-jaza min jinsil amal. Barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Tapi barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan serahkan urusannya kepada selain Allah tersebut. Wa man ta'allaqa bi ghairihi wakalahu Allahu ila dzalikal ghair wa khadalahu. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan menyerahkan dia kepada sesuatu tersebut dan Allah akan menelantarkan dia, tidak menolongnya dan tidak membantunya. Qala syarih hafizahullah munasabatul hadits lil bab. Anak-anak itu kalau memang di situ rame, mending di sini diajak taklim. Kalau rame, mending enggak usah ikut taklim. Aulad, kalau datang ke sini untuk taklim, sini ikut taklim. Jangan ya, ta'addabu, belajar adab di majelis ilmu. Di sini bukan tempatnya bermain. Kalau ingin bermain, bukan di sini tempatnya. Semuanya sini, tidak ada yang di dalam. Semuanya keluar. Semuanya. Semuanya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Itu bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Anna fihi an-nahya wa at-tahdhira min at-ta'alluqi 'ala ghairillahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madarri. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat nahi, terdapat larangan, wat tahdzir dan peringatan, ya. Tahdzir, peringatan dari bergantung kepada selain Allah. Fi jalbil manafi', baik dengan tujuan untuk mencari kemanfaatan, wa daf'il madar atau untuk menolak kemudaratan. Ma yustafadu minal hadits. Fawaid yang bisa diambil dari hadis ini. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, an-nahyu anit ta'alluqi bi ghairillah. Yang lebih tepat insyaallah itu ya-nya sukun ya. An-nahyu, bukan musyaddad, bukan tasydid. An-nahyu anit ta'alluqi bi ghairillah, larangan dari bergantung kepada selain Allah. Al-faidatul tsaniyah, wujubut ta'alluqi billahi fi jami'il umur. Wajibnya bergantung kepada selain Allah. Fun. Wajibnya bergantung kepada Allah. Fi jami'il umur. Pada semua urusan. Ya. Dan ini merupakan kesempurnaan tauhid. Bergantung kepada Allah saja. Wujubut ta'alluqi billahi fi jami'il umur. Wajibnya bergantung kepada Allah. Pada semua urusan. Pada semua perkara. Al-faidatul thalithah, bayanu madarrati syirki wa su'i aqibatihi. Penjelasan tentang bahaya kesyirikan. Dampak negatif, dampak jelek, dampak buruk dari kesyirikan. Wa su'i aqibatihi, dan jeleknya akibat dari kesyirikan. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, annal jaza'a min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ya, balasan sesuai dengan amalan. Tadi yang sudah kita sebutkan. Man ta'allaqa bi ghairillah wa kalahu Allahu ila dzalikal ghair, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Tapi barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, Allah akan mencukupi urusannya. Allah akan membantu dia. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ, faidah yang kelima, أَنَّ نَتِيجَةَ الْعَمَلِ تَرْجِعُ إِلَى الْعَامِلِ خَيْرًا أَوْ شَرًا. Bahwasanya hasil atau buah dari amalan, akibat dari amalan, itu akan kembali kepada yang mengamalkannya. خَيْرًا أَوْ شَرًا, baik ataukah jelek. Kalau amalan baik, maka akan kembali akibat baiknya kepada yang mengamalkannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejelekan, beramal kejelekan, maka akibat jelek dari perbuatan jelek tadi akan kembali pula kepada yang mengamalkannya. Barakallahu fikum. Untuk melengkapi faidah terkait dengan pembahasan ini, kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang rincian ta'alluqul qalb bi ghairillah. Tentang rincian hukum dari jenis-jenis bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah. Jenis yang pertama, aqsamut ta'alluq bi ghairillah, jenis-jenis bergantung kepada selain Allah. Jenis yang pertama, al-qismul awwal, ma yunafit tauhida min aslih. Ketergantungan hati kepada selain Allah yang menafikan tauhid secara total. Tentunya yang seperti ini dilarang dan termasuk syirik akbar. Ketergantungan hati kepada selain Allah yang menafikan tauhid secara total. Bagaimana bentuknya? Beliau jelaskan rahimahullah, wa huwa ayyata'allaqa bi syai'in la yumkinu ayyakuna lahu ta'thirun. Yaitu seseorang bergantung kepada sesuatu, itu hatinya bergantung kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Wa ya'tamidu 'alaihi i'timadan mu'ridan 'anillah. Dan dia bergantung, bersandar kepada sesuatu itu, dia berpaling dari Allah. Ya. Bersamaan dengan itu dia berpaling dari Allah. Jadi dia hanya bergantung kepada sesuatu tersebut, menyandarkan hatinya kepada sesuatu tersebut, berpaling dari Allah, melupakan Allah. Ini gambarannya. Contohnya bagaimana? Yang ada di alam nyata, yang ada di realita. Contohnya adalah mithlu ta'alluqi 'ibadil qubur. Misal ketergantungan para penyembah kubur. Biman fiha, dengan para penghuni kubur tersebut, inda hululil masaib, ketika terjadi musibah. Para 'ibadul qubur, para penyembah kubur, mereka bergantung, bersandar kepada para penghuni kubur tersebut yang mereka yakini sebagai pemberi syafaat bagi mereka, yang bisa menolong mereka. Sehingga ketika tertimpa musibah, bencana, yang mereka ingat bukan Allah malah. Yang mereka istighosahi bukan Allah, tapi yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka harapkan pertolongan dan bantuannya adalah para penghuni kubur tersebut. Lupa kepada Allah. Ini contohnya. Walihada idza massathum ad-dharra'u syadidatu yaqulun ya fulan anqidhna. Sehingga ketika mereka tertimpa kemudaratan, tertimpa musibah, malapetaka, bencana dan semisalnya, mereka akan mengatakan ya fulan, wahai fulan, yaitu memanggil penghuni kubur tersebut. Anqidhna, selamatkan kami. Tertimpa banjir bandang misalnya, atau gempa, atau tsunami. Yang diseru bukan Allah. Bukan memanggil, ya Allah, ya Rahim, ya. Angkidna. Bukan seperti itu. Yang mereka seru marah, ya. Sebagaimana orang Syiah. Kalau orang Syiah jelas. Di medan perang yang mereka panggil, ya, bukan ya Allah, ya Rabbal Alamin, bukan. Tapi yang dipanggil, ya Husain, ya Zahra, ya. Ini jelas kesyirikan. Fahadha la syakka annahu syirkun akbar mukhrijun minal millah. Maka yang demikian ini tidak diragukan lagi. ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, ini hukum umum, ya. Bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan individu-individu tertentu. Ini hukum am. Di sana ada hukum ta'yin atau hukum khos, ini pembahasannya lain, ya. Kalau hukum khos yang menunjuk hidung, menunjuk individu tertentu, ya, maka ini ada rinciannya tersendiri. Karena di sana ada, terkadang ada orang yang melakukan perkara yang kekufuran, tapi pelakunya tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena ada mawani'ut takfir. Ada hal-hal yang menghalangi dia untuk divonis kafir. Misalnya apa? Belum sampai ilmu kepada dia. Dia jahil, tidak mengerti bahwasanya hukum tersebut atau perkara tersebut yang dia lakukan itu kesyirikan. Belum paham. Dia hanya ikut-ikutan selama ini. Maka yang seperti ini, ya, termasuk min mawani'it takfir. Menghalangi seorang itu divonis kafir. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini hukumnya am. Perbuatan seperti itu syirik akbar. Ini hukum umum sifatnya. Kemudian ats-tsani, jenis ketergantungan kepada selain Allah yang kedua, ma yunafi kamal at-tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Akan tapi tidak membatalkan tauhid secara total. Hanya apa? Mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, tapi walaupun demikian, hendaknya setiap muwahhid berusaha untuk menjauhinya. Beliau jelaskan gambarannya. Wa huwa ay ya'tamida 'ala sababin syar'iyyin sahihin ma'al ghaflah 'anil musabbib wa huwa Allah 'azza wa jalla. Yaitu bergantung, seseorang hatinya bergantung kepada sebab syar'i, sebabnya syar'i, sahih, diizinkan dalam syariat. Akan tapi dia lalai dari yang membuat sebab, yang menciptakan sebab, dan yang menakdirkan sebab tersebut, serta yang menjadikan sebab tersebut memiliki pengaruh. Itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya bergantung pada sebab, walaupun sebabnya boleh. Contohnya sebab boleh itu apa? Orang bekerja, ingin mencari nafkah. Ya, dia bekerja. Maka dia bersandar pada pekerjaannya. Kalau dia tidak bekerja, tidak melakukan pekerjaan itu, dia tidak akan mendapatkan nafkah. Ya. Berjualan misalnya, ya. Dia bergantung, hatinya bergantung pada barang dagangannya. Makanya dia jaga, dia rawat, ya. Dia pelihara, jangan sampai rusak barang dagangannya. Karena dia tahu, kalau barang dagangan ini rusak, dia tidak akan mendapatkan laba, bahkan rugi. Ya. Ini sebab syar'i. Berjualan, berdagang, atau bekerja secara umum. Begitu pula apa contohnya? Berobat. Seseorang sakit, mencari obat. Maka dia bergantung pada obat tersebut. Makanya dia cari obat itu. Beli ke apotek, walaupun dengan biaya mahal dia membelinya, karena dia butuh. Dan itu sebab yang diizinkan dalam syariat. Ya, diperbolehkan. Yang menjadi tercela adalah ketika seseorang bergantung kepada sesuatu, sebab yang syar'i tadi, tapi lalai kepada, atau lalai dari musabbibnya. Musabbib itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menakdirkan sebab tersebut, yang menciptakan sebab tersebut, yang menjadikan sebab tersebut memiliki pengaruh, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita lalai. Ya. Obat, ini obat, memang memiliki pengaruh, secara ilmu medis memiliki pengaruh. Ya. Tapi jangan lupa, bahwasanya yang menjadikan obat ini memiliki pengaruh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ini adalah sekedar benda mati. Ya. Kalau Allah menghendaki obat ini tidak memiliki pengaruh, maka tidak akan memberikan efek sedikit pun. Wa adamu sarfi qalbihi ilaih. Dan hatinya tidak menghadap kepada Allah. Itu hanya bergantung pada sebab tadi. Fahadha naw'un minasyirik. Maka ini terkandung jenis kesyirikan. Wala naqulu syirkun akbar. Kita tidak mengatakan ini syirik akbar. li'anna hadha as-sababu atau li'anna hadha as-sababa ja'alahu Allahu sababan. Kenapa? Karena sebab tadi itu Allah yang menjadikannya sebagai sebab. Tapi yang menjadikan ya mengandung unsur kesyirikan adalah ketika hati seseorang tersebut hanya bergantung pada sebab tadi dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala yang musabbib, yang menjadikan sebab tersebut. Ats-tsalits, jenis yang ketiga, ketergantungan kepada selain Allah, ayyata'allaqa bisababi ta'alluqan mujarradan likaunihi sababan faqat. Ini yang terpuji. Jenis yang ketiga ini yang terpuji. Jadi jenis pertama syirik akbar, jenis kedua ada nau'un minasyirik, kata Syekh Al-Utsaimin, tapi bukan syirik akbar, maka hendaknya dijauhi. Yang ketiga adalah yang terpuji atau yang dibolehkan dalam syariat, tidak ada sedikit pun unsur yang tercela, yaitu ayyata'allaqa bisabab ta'alluqan mujarradan likaunihi sababan faqat. Ketergantungan hati dengan sebuah sebab hanya sekedar ketergantungan keyakinan bahwasanya sesuatu itu sebab saja, hanya sekedar sebab, ma'atimadihi al-asli ala Allah, bersamaan dengan bersandarnya dia kepada Allah. Jadi dia meyakini itu sebagai sebab, sekedar sebab, tapi dia tetap bersandar hatinya kepada Allah. Fayataqidu anna hadha sabab min Allah, maka dia meyakini bahwasanya sebab ini dari Allah. Wa anna Allah law syaa'a la'attala atharahu, dia meyakini bahwasanya kalau seandainya Allah menghendaki, Allah bisa membatalkan pengaruh dari sebab tersebut. Allah menjadikan sebab tersebut tidak memiliki efek sedikit pun. Allah Maha mampu, sehingga dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la athara lis-sabab illa bi masyiatillah, maka tidak ada pengaruh bagi sebab kecuali dengan kehendak Allah. Fahadha la yunafit tauhid, maka yang seperti ini tidak menafikan tauhid, la kamalan wala aslan, tidak menafikan kesempurnaan, tidak pula menafikan tauhid secara pondasinya, secara total, ya. Wa ala hadha la ithma fih, maka yang seperti ini, jenis yang ketiga ini, tidak ada dosa sedikit pun padanya. Barakallahu fikum, ya. Termasuk seorang tercela ketika seorang bersandar pada kepandaiannya, bersandar kepada kecerdasannya, bersandar pada daya ingatnya. Daya ingat saya ya kuat. Dia bersandar pada daya ingatnya, lupa bahwasanya yang memberikan dia kecerdasan, kepandaian dan daya ingat yang kuat adalah Allah. Walaupun dia sudah hafal banyak hafalan, ya, 30 juz hafal mutqin, maka dia tetap meyakini kalau seandainya Allah menghendaki satu detik ini Allah hilangkan semua hafalan itu, akan hilang. Maka dia tidak bersandar pada kecerdasannya, tidak bersandar pada kepandaiannya, tidak bersandar pada daya ingatnya. Begitu pula bersandar pada pengalamannya. Saya punya pengalaman banyak, saya bisa mengatasi semua urusan, semua perkara, karena saya sudah ya makan asam garam dari kehidupan dunia ini. Bersandar pada pengalamannya. Hendaknya dia sadar, kalau seandainya Allah menghendaki, semua pengalaman itu tidak ada manfaatnya. Ya. Sehingga dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pada semua hal. Sehingga menjadikan seorang hamba benar-benar ikhlas di dalam bertawakal, menggantungkan dirinya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh Al-Utsaimin membuat atau memberikan sebuah contoh yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita, ya. Beliau mengatakan, wa ma'a wujudil asbab asy-syar'iyyah as-sahihah lil insan yambaghi lil insan alla yu'alliq nafsahu bis-sabab. Bersamaan dengan adanya sebab-sebab syar'i yang sahih, yang memang diizinkan dalam syariat, mengambil sebab tersebut, ingin mencari nafkah, sebabnya adalah bekerja, berdagang, ingin sembuh, sebabnya berobat, dan sebagainya. yambaghi lilinsan alla yu'alliq nafsahu bisabab. Sepantasnya bagi seorang hamba tidak menggantungkan dirinya dengan sebab tersebut, tidak menggantungkan diri pada obat tersebut, tidak menggantungkan diri pada pekerjaannya tersebut, bal yu'alliquha billah, bahkan dia menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berikan contoh, fal muwazzaf, contohnya seorang pekerja, seorang pegawai, seorang karyawan, alladhi yata'allaqu qalbuhu bimurattibihi, yang terkadang atau banyak dari karyawan, para pegawai yang hatinya itu bergantung pada atasannya, bergantung pada manajernya, bergantung pada pemimpin perusahaannya. Ta'alluqan kamilan, dia benar-benar tergantung pada pemimpinnya tersebut, manut apapun disuruh walaupun mengandung maksiat kepada Allah. Maka yang seperti ini salah. Ya, bekerja di perusahaan yang dengan bekerja di perusahaan itu dia terhalang dari menjalankan syariat Allah, tidak bisa melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Hada, ya. Kenapa masih dipertahankan? Apakah dirinya bergantung kepada perusahaan tersebut, kepada pemimpin perusahaan tersebut? Ya. Mal ghaflah anil musabbib. Dia bergantung kepada atasannya, manajernya, pemimpin perusahaannya, dan dia lalai dari musabbib. Wahwallah, dia lalai dari si pencipta sebab, sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qad waqa'a fi naw'in min asyrik, maka yang seperti ini bisa jadi dia terjatuh pada satu bentuk kesyirikan. Amma idza taqada anna al murattib sabab wal musabbib wallah Subhanahu wa taala wa ja'ala li'timat 'ala Allah wa huwa yash'ur anna al murattib sabab fa hadza la yunafi at tawakkul. Adapun jika pegawai tersebut, karyawan tersebut tetap meyakini bahwasanya atasannya itu hanya sekedar sebab, ia menjadi perantara, dia mendapatkan rizki dari Allah. Ya. Wal musabbib wallah, adapun yang menciptakan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hanya bersandar kepada Allah. Dia meyakini bahwasanya perusahaannya itu atau pekerjaannya itu atau pemimpin perusahaannya itu, atasannya itu hanya sebagai sebab saja. Maka yang seperti ini tidak menafikan tawakal. Ya, sehingga dinasihat buat kita semua, bukan diri, buat diri anak pribadi, juga kepada ikhwah sekalian, untuk kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menafikan sebab. Ya, tetap kita mengambil sebab dan meyakini sebab itu memiliki pengaruh. Bukan seperti orang-orang Asy'ariyah atau orang-orang Jabriyah atau orang-orang Jahmiyah yang menafikan sebab. Ya, menafikan bahwasanya sebab itu punya pengaruh. Lah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sebab-sebab itu memiliki pengaruh. Tapi kita meyakini bahwasanya sebab itu yang menciptakan Allah, yang menakdirkan Allah, yang menjadikan sebab itu memiliki pengaruh juga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, khaliqul asbab, pencipta sebab-sebab tersebut, wa huwal musabbib, dan dia adalah zat yang menciptakan itu semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.